بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita kembali dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai kepada kaidah yang ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan matannya atau kesimpulannya? Tafadhal, dari kaidah yang ketiga. Ini inti dari al-qaidah ats-tsalitsah, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul berdakwah di tengah-tengah umat manusia yang mereka berbeda-beda dalam tata cara peribadahannya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah para nabi, dan juga di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh, dan juga ada di antara mereka yang menyembah pohon-pohon, batu-batu, dan bahkan matahari dan bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya tanpa membeda-bedakan sedikit pun di antara mereka. Dan di antara faedah yang bisa kita petik dari kaidah yang ketiga ini, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasannya kaidah ini merupakan bantahan terhadap siapa? Tapi masih ingat? Bantahan terhadap siapa? Bantahan terhadap orang-orang musyrikin, ya, yang mereka berada pada zaman beliau, pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Karena mereka mengeluarkan syubhat bahwasanya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kesyirikan itu turun berkaitan dengan orang-orang yang menyembah patung-patung saja. Ya. Maka mereka mengatakan, mengapa kalian jadikan ayat-ayat itu untuk kami? Ya. Kalian berlakukan ya ayat-ayat tersebut untuk kami. Karena kata mereka, orang-orang musyrik pada zaman itu, mereka tidak menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Ya. Syubhat mereka, fa kaifa taj'aluna as-salihin mithla al-asnam. Mengapa kalian jadikan orang-orang saleh seperti berhala-berhala, patung-patung tersebut? Maka dibantah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bahwasannya dahulu orang-orang musyrik Quraisy, kafir jahiliyah, mereka berbeda-beda dalam peribadahannya, dalam yang disembah. Di antara mereka juga ada yang menyembah orang-orang saleh. Ya, berarti sama atau tidak kesembahan yang dilakukan orang-orang musyrik pada zaman sekarang dengan zaman dahulu? Sama. Ya. Dan di antara bantahan beliau, beliau sebutkan di sini beberapa macam ayat dalil yang jelas dan tegas yang menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik zaman dahulu, kufar jahiliyah, musyrik Quraisy, mereka juga ada yang menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah para nabi, ya, dan seterusnya. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengakhiri bab ini dengan menyebutkan sebuah hadis. Ini belum kita baca ya sebenarnya. Qala rahimahullah ta'ala wa hadithu Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, Abu Waqid Al-Laythi, nama beliau adalah Al-Harith Ibn Auf. Namanya Abu Waqid Al-Laythi ini adalah Al-Harith Ibn Auf, sahabiyun masyhur, seorang sahabi yang terkenal. Mata 68 ba'da hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Walahu 85 sanah. Ketika itu umur beliau 85 tahun. Ya, beliau berarti termasuk para sahabat yang dikaruniai panjang umur. Dan ini suatu kenikmatan, seorang yang dikaruniai panjang umur dan dia banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya inilah keutamaan yang sangat besar. Ini adalah Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam pada Fathu Makkah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qasim rahimahullah dalam syarahnya, dalam syarah Kitab Tauhid. Qal, berkata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar, maksudnya pergi untuk berperang, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Hunain dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, wadin yaqa'u syarqi Makkah, sebuah lembah. Jadi Hunain itu adalah sebuah lembah yang terletak di sebelah timur Makkah. Bainahu wa bainaha bid'ah asyara milan, jaraknya antara Makkah dan Hunain adalah belasan mil. Ya, bid'ah itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. Ya, bisa berarti jaraknya bisa 13, 14 dan seterusnya, ya, mil dari Mekah. Berapa 1 mil? Saya ingin tahu 1 mil berapa kilometer? 1, berapa? Ya, 1,4 atau 1,5. Siapa yang tahu? PR ya berarti. Berapa yang tahu? Berapa? 1,6. Siapa nama itu? Ya, Sahal. Ya, sudah kalah sekarang. 1,6. Ya, 1,6 kilometer. Berarti tinggal dikalikan. Belasan mil dikali 1,6 kilometer, berarti berapa itu? Ya, tinggal dikalikan. Jaraknya antara, ya, sekitar itu antara Mekah dan Hunain. Kata beliau, kami keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperang, berjihad ke tempat yang namanya Hunain. Ya, wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufrin. Dan kami ketika itu baru saja terlepas dari kekufuran. Maksudnya baru saja masuk Islam. Diterangkan oleh Al-Allamah Ibnu Qasim rahimahullah dalam syarah Kitab At-Tauhid Maknanya adalah qaribu ahdina bil kufur. Baru saja kami terlepas dari kekufuran. Li'annahu mimman aslama yaumal fath. Karena beliau Abu Waqid Al-Laitsi yang namanya adalah Al-Harith ibn Auf, beliau termasuk di antara sahabat yang baru saja masuk Islam ketika Fathu Makkah. Kapan Fathu Makkah? Kapan Fathu Makkah? Siapa yang tahu? Pada tahun 8 Hijriah, sekitar bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Sedangkan Hunain ini, ya, perang Hunain dikisahkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya Qaulul Mufid. Kisahnya, ya, adalah ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah membawa 10.000 pasukan untuk membuka kota Mekah. Untuk membuka kota Mekah. Yang disebutkan oleh para syurah, para pensyarah kitab At-Tauhid, serangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut dikarenakan mereka, orang-orang musyrik Mekah, melanggar perjanjian dalam peperangan Sulh Al-Hudaibiyah. Ketika mereka membatalkan perjanjian tersebut, melanggar janji, kemudian Rasulullah SAW bersama sekitar 10.000 pasukan berangkat dari negeri Madinah menuju Mekah untuk menaklukkan kota Mekah tersebut. Kemudian orang-orang musyrik Mekah, Quraisy, mereka tunduk, ya, dan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Jadi pembukaan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Mekah itu, ya, berlangsung tanpa ada peperangan yang besar. Disebut dalam sebagian syurah, kecuali sebagian dari kalangan kufar Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah ibnu Abi Jahal, ya, bersama sedikit pasukannya, mereka tetap tidak terima dengan kedatangan kaum muslimin, sehingga terjadi peperangan antara kelompok kecil tersebut dengan pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi walhamdulillah kemenangan di tangan kaum muslimin. Ya, terbunuh sebagian dari mereka dan sebagiannya lari. Dan akhirnya Ikrimah ibn Abi Jahal pun termasuk dari kalangan kaum musyrikin penduduk Mekah yang kemudian masuk Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Fathu Mekah adalah suatu, ya, kejadian yang sangat membanggakan kaum muslimin. Ketika itu berbondong-bondong masuk orang-orang kafir Quraisy, musyrik jahiliyah, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan sebagian tokoh-tokoh besar mereka masuk ke dalam Islam. Di antaranya siapa? Abu Sufyan, ya, radhiyallahu ta'ala an. Dan juga ini Ikrimah ibn Abi Jahal. Dikisahkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maka ketika Mekah sudah ditaklukkan pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, ya, disebutkan dalam sirah, ya, bukan di sini. Baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, kemudian ketika telah ditaklukkan kota Mekah tersebut, tajamma'at lahu Thaqif wa Hawazin bi jam'in 'azim katsir jiddan. Kata Syekh rahimahullah, ketika kota Mekah telah ditaklukkan dan kaum muslimin, penduduk kota Mekah telah berbondong-bondong masuk dalam Islam, maka kabilah, ya, Hawazin dan Saqif tidak terima. Mereka mengumpulkan pasukan yang sangat besar. Faqasadahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 12 alfan ألفان من أهل مكة وعشرة آلاف جاء بهم من المدينة. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bergegas setelah menaklukkan kota Mekah, bergegas menuju ke Hunain yang tadi jaraknya sekitar berapa? Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan sekitar bid'ah asyar milan, ya belasan mil. Jadi tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Dan Hunain ada sebuah lembah, ya, di sebelah timur kota Mekah. Kemudian tatkala pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang jumlahnya 10.000 yang beliau bawa dari Madinah menuju kota Mekah, dan 2.000 berasal dari penduduk kota Mekah, berarti seluruhnya berapa? Sekitar 12.000. Pasukan yang sangat besar. Kemudian tatkala mereka menuju kota tempat Hunain tersebut, ya, dengan jumlah yang sangat besar, sebagian mereka mengatakan lan naghlibal yaum min killatin fa'ujibu bikathratihim. Sebagian mereka mengatakan kami tidak akan pernah dikalahkan, ya, pada waktu ini. Dengan karena apa? Pasukan kami banyak, ya. Tidak sedikit. Maka mereka, ya, terkagum dengan banyaknya jumlahnya. Walakin bayyanallahu anna an-nasra min indillah wa laysa bil kathrah. Kata Syekh rahimahullah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya pertolongan adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan semata-mata karena banyaknya pasukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam medan-medan pertempuran yang banyak. Dan pada hari Hunain, peperangan Hunain, tatkala, ya, banyaknya jumlah kalian membuat takjub sebagian dari kalian, maka jumlah yang banyak tersebut tidak bermanfaat sedikit pun. Ya. Dan kisahnya, kata Syekh rahimahullah taala, ketika pasukan kaum muslimin yang jumlahnya besar tersebut turun sampai ke lembah atau wadi Hunain, ternyata orang-orang musyrikin dari kalangan Hawazin dan Thaqif, mereka telah mengepung menjebak kaum muslimin di wadi Hunain tersebut. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat dan tidak terelakkan. Kemudian kaum muslimin, ya, bercerai-berai ketika itu. Kata Syekh, wa tafarraqal muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kaum muslimin bercerai-berai, ya, sebagian mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pertempuran sangat dahsyat. Mereka terkepung di wadi Hunain tersebut. Wa lam yabqa ma'ahu illa nahwu mi'ah rajul. Dan tidak tersisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sekitar 100, ya, pasukan. Bayangkan dari berapa? Sekitar 12.000 pasukan. Wa fi akhiril amr kana an-nasru lin nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan pada akhir peperangan kemenangan adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, milik kaum muslimin, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa taala. Kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin. Dan kami tatkala itu, ya, baru terlepas dari kekufuran. Ingat tadi kisahnya apa? Ya, Abu Waqid Al-Laythi yang bernama Al-Harith ibn Auf, ya, termasuk di antara orang-orang yang baru masuk Islam pada Fathu Mekah, yaitu bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan peperangan Hunain, perhatikan, peperangan Hunain langsung terjadi seketika itu setelah Fathu Mekah sekitar bulan Syawal. Jadi sangat dekat sekali ya masuknya mereka dalam Islam dan dengan peperangan Hunain tersebut. Perhatikan ya, ini ada sebuah faedah dari Al-Allamah Ibnu Qasim rahimahullah dalam syarahnya. Baik. Li'annahu mimman aslama yaumal fath. Karena beliau termasuk dari orang-orang yang baru masuk Islam pada Fath Mekah. Yushiru ila ahli Makkata alladzina aslamu qariban. Ucapan beliau ini mewakili dari penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam pada Fathu Mekah. Karena kita tahu dari kisah tadi, pada saat Fathu Mekah banyak sekali orang-orang kafir Quraisy, ya, musyrik di kota Mekah yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya. Falidzalika khufiya 'alaihim hadza syirk. Oleh karena itu sebagian dari mereka yang baru masuk Islam tersebut ya tersamarkan oleh jenis kesyirikan ini. Ya, wali hadza i'tadharu mimma sadara minhum. Oleh karena itu mereka ya dengan ucapan ini, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, ini sebagai bentuk permintaan uzur ya, karena sebagian kami baru masuk Islam bulan Ramadan ya, Fathu Makkah, langsung diajak perang ya fisabilillah menuju Hunain pada sekitar bulan Syawal, dekat sekali waktunya. Oleh karena itu sebagian mereka ya tersamarkan oleh ya jenis syirik ini. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam Masail Kitab At-Tauhid, fihi anna ghairahum la yajhalu dhali. Dari ucapan beliau Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu ini ya mengisyaratkan terdapat faedah padanya bahwasanya para sahabat yang lain yang masuk Islam sebelumnya, sebelum Fath Mekah, berarti mereka mengetahui jenis kesyirikan ini ya, mereka tidak tersamarkan lagi jenis kesyirikan ini yang akan disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Berkata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Ketika di perjalanan Hunain, peperangan Hunain tersebut di lembah Hunain, mereka melewati ya sebuah pohon sidr ya, dan bagi orang-orang musyrik ya mereka memiliki sidr yang mereka beriktikaf di sisi pohon tersebut. Iktikaf maksudnya mulazamah ya, asyik terus menerusnya seorang tinggal di suatu tempat ya, kalau bahasa sekarang seperti apa ya, bertapa, semedi atau yang lain apa. Kalau sekarang banyak sekali datang ke kuburan wali-wali ya minta wangsit, tidur di situ, masya Allah, sampai ya sebagian kuburan-kuburan orang-orang soleh ya dibangun ya seperti layaknya hotel ya, bangun bagus untuk orang-orang beriktikaf di situ, cari wangsit ya, iktikaf di situ. Ini salah satu bentuk peribadahan, dan iktikaf harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyimpangkannya untuk selain Allah berarti apa? Syirik. Ini jenis kesyirikan pertama yang dilakukan oleh orang musyrikin pada waktu itu. Di sisi pohon sidr tersebut, mereka beriktikaf di sisinya. Wa yanutuna biha aslihatahum. Ini jenis kesyirikan kedua yang ada pada diri mereka. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut untuk mencari berkah agar senjatanya lebih kuat, lebih tajam dan bisa untuk berguna memerangi ya kaum muslimin. Ya, itu yang dipercayai, diyakini oleh orang-orang musyrikin ketika menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon sidr tersebut. Jenis kesyirikan ketiga diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, mereka mengagungkan sekali ya pohon tersebut. Jadi terkumpul pada mereka tiga jenis kesyirikan. Pertama, i'tikaf ya di sisi pohon sidr tersebut. Yang kedua, meminta berkah dengan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Dan yang ketiga, mereka sangat mengagungkan pohon tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis kesyirikan kaum musyrikin tersebut. Yuqalu laha dzata anwab. Disebut pohon sidr tersebut dengan dzatu anwab. Famararna bisidratin faqulna, maka ketika itu kami melewati pohon sidr tersebut, maka kami ucapkan, ya, sebagian, ingat ya, faqulna di sini adalah siapa? Abu Waqid Al-Laitsi yang baru masuk Islam. Kapan tadi? Pada Fathu Makkah. Sekitar bulan Ramadan di tahun 8 Hijriah. Dan ini perjalanan mereka ke Hunain sekitar ya bulan Syawal. Ramadan setelah Ramadan apa? Syawal. Masya Allah. Baru masuk Islam langsung ya mereka ya menyambut panggilan jihad fisabilillah yang dikumandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqulna, maka kami mengatakan, kata Abu Waqid Al-Harith Ibnu Auf, ya berarti dia dan yang semisal dengan beliau, ya, beliau dan semisal dengannya, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam di Fathu Mekah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Ya, jadikanlah untuk kami dzatu anwar sebagaimana mereka orang-orang musyrik juga mempunyai dzatu anwar. Kelanjutan hadis ini ya disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dalam jami'nya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ya marah. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Allahu akbar." Allah Maha Besar. Dan ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ada sesuatu yang sangat ya besar yang membuat beliau heran dan membuat beliau ya mengingkari perkara tersebut, beliau mengucapkan ya lafaz Allahu Akbar. Allah Maha Besar, mengagungkan sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan beliau alaihi salatu wasalam menyatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Maksudnya sebagai bentuk penyucian Allah, ya, pembersihan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan tersebut. Ya. Dan ini ada sesuatu yang disyariatkan untuk kita semuanya ketika mendapatkan sesuatu yang mengherankan kita, yang sangat kita ingkari, misalkan, ya. Kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik ini. Allahu Akbar sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat juga Subhanallah, Maha Suci Allah, ya, sebagai bentuk pensucian Allah, pembersihan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka ya lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tersebut, "Innaha as-sunan." Ya. Ini adalah jalan-jalan. As-Sunan di matan antum ada hadisnya lengkap atau tidak? Di sebagian matan tidak lengkap ya. Ya disebutkan sebagian atau potongan dari hadis tersebut. Karena sisi pendalilan hadis ini sudah cukup tadi, yaitu apa? Fa mararna bisidratin. Ya, berarti sebagian kaum musyrikin ada yang menyembah apa? Berhala yang wujudnya apa? Pepohonan. Ya, ini syahid atau sisi penilaian dari hadis tersebut. Tapi tidak ada salahnya kita sebutkan kelengkapan hadis ini, karena akan berkesinambungan atau berkaitan faedah-faedah di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innaha sunan." Ini adalah as-sunan. Bisa dibaca dengan fathah juga as-sanan. Dibaca dengan dhammah as-sunan, ya. Adalah maknanya turuk, yaitu jalan-jalan. Adapun jika dibaca dengan fathah as-sanan, maknanya adalah tariq, yaitu jalan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kalian katakan, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Kama qalat Banu Israel li Musa. ucapan kalian ini ya dikiaskan oleh Rasulullah SAW seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka orang-orang musyrikin mempunyai sesembahan-sesembahan. Berkata Musa alaihi salam, qal innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian kaum yang tidak tahu, ya. Tidak mengerti, tidak tahu tentang permasalahan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup ya sabdanya, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasara. Dan ini termasuk dari tanda-tanda nubuah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya kenyataannya apa? Sebagian kaum muslimin sekarang ini terjatuh ke dalam kesyirikan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Jam 7 kurang seperempat ya. Tidak terlambat. Barakallahu fikum. Ya, sebenarnya kita akan sebutkan faedah-faedah yang berkaitan dengan bab ini, kaedah yang ketiga ini. Tetapi waktu yang terbatas, nanti khawatir sebagian kita terlambat untuk menuju pekerjaannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.